sini aku bagai rembulan merindu, berharap bintang berkilau terang. Duhai kasih, kuatkanlah hatimu, ku akan kembali membawa cinta untukmu. Ku akan kembali membawa cinta untukmu. Sampai bila ku terlena di kesorangan, merana perihnya kesepian. Lama, tak mungkin aku jauh darimu sekian lama. Sekian lama.